Ini adalah salah satu fitnah, ya, fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ya. Ini merupakan salah satu fitnah yang terjadi sebelum hari kiamat, yaitu saling bermusuhannya kaum muslimin, ya, dan saling perang memerangi. Ini merupakan fitnah yang menjadi tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Ya, di sini An-Nawawi rahimahullah tidak menyebutkan bunyi bab secara sempurna, karena kata-kata apabila tentu membutuhkan jawaban. Ya. Di terjemahannya, bab apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan saling menebaskan pedang keduanya, ya, berhadapan dengan saling menebaskan pedang keduanya, apa yang terjadi? Ya. Jadi apabila dua orang muslim berhadapan dengan saling menghunus pedang, apa yang terjadi? Jadi tidak ada jawaban, dan nanti jawabannya ada dalam hadis. Bila mana dua muslim melakukan hal tersebut, maka begini-begini. Ya, jawabannya akan ada di dalam hadis. Ya. Dan ini merupakan ancaman. Ya, merupakan ancaman dan secara tidak langsung teguran terhadap pelaku yang melakukan perbuatan tersebut. Kita baca hadis yang pertama, hadis nomor 7204. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثني أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب ويونس عن الحسن عن الأحنف بن قيس قال خرجت وأنا أريد هذا الرجل فلاقيني أبو بكر رضي الله عنه فقال أين تريد يا أحنف؟ قال قلت أريد نصر بن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني عليا. قال فقال لي يا أحنف ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال فقلت أو قيل يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال إنه قد أراد قتل صاحبه. حديث أبو بكر نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini, hadis Abu Bakrah yang sudah ada di bab sebelumnya, yang beliau juga meriwayatkan hadis-hadis seputar fitnah, pertentangan, pertikaian yang terjadi di antara kaum muslimin. Abu Bakrah Nufay' ibn al-Harith radhiyallahu taala anhu meriwayatkan hadis إذا تواجه المسلمان بسيفيهما, itu bunyi bab yang di atas, apabila dua orang muslim berhadap-hadapan dengan pedang keduanya terhunus, maksudnya ingin saling menyerang dengan pedang. Apa ancaman Nabi? فالقاتل والمقتول في النار. Ya, ini yang tidak ada di bunyi bab. Ya. Ini jawaban dari apabila dua orang muslim saling berhadapan dengan pedang, maka orang yang membunuh dan yang terbunuh terancam neraka. Yang membunuh dan yang terbunuh, dari dua orang yang berhadap-hadapan dengan pedang saling ingin membunuh lawannya, dan kedua-duanya muslim. Ya, kedua-duanya muslim, maka yang membunuh dan yang terbunuh finnar, di dalam neraka. Ya. Yang membunuh dan yang terbunuh di dalam neraka. Hadis ini sama dengan uraian kita yang lalu, yaitu termasuk hadis-hadis ancaman, ya, hadis nususul wa'id, hadis-hadis ancaman yang bila mana di neraka itu maksudnya adalah kekal, yaitu dalam neraka kekal, maka maksudnya mereka yang berdua ini menghalalkan bunuh-membunuh, menghalalkan perbuatan membunuh, sementara Allah mengharamkannya. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kekufuran. Ya. Menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah, kekufuran, yang tentu bila masuk neraka, kekal di neraka. Kemudian yang kedua, di dalam neraka yang menjadi ancaman di sini untuk yang membunuh dan yang terbunuh, maksudnya adalah berada di dalam neraka dalam waktu yang lama. Ya, berada di dalam neraka dalam waktu yang lama, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Wa man yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam." Fajaza'uhu jahannam khalidan. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya neraka kekal. Kekal yang dimaksud di sini dalam waktu yang sangat lama. Ya, itu yang kedua. Bila mana mereka tidak menghalalkan tetapi terjerumus kepada dosa besar ini, maka ancaman di neraka ini maksudnya dalam waktu yang lama. Ya, dalam waktu yang lama. An-Nawawi menjelaskan bahwa akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam nususul wa'id itu seperti yang tadi diuraikan, yaitu bila mana maksudnya masuk neraka kekal, maka tujuannya adalah orang yang menghalalkan. Bila di neraka itu maksudnya adalah dalam waktu yang lama dan pasti keluar, ini sekedar melakukan dosa besar tersebut dan tidak menghalalkan. Dan bisa jadi hanya sekedar ancaman dan ternyata nanti Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Ya. Allah Subhanahu wa taala ampunkan. Dan akhirnya dia tidak masuk neraka dalam bentuk ancaman semata, bila mana dia membawa dosa tersebut ke akhirat maka dia pasti masuk neraka. Tetapi dosa itu sebelum sampai akhirat dia sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak masuk neraka. Dia hanya sekedar ancaman semata. Berbeda dengan satu kelompok di tengah-tengah kaum muslimin yang ideologi ini sudah lama, itu ideologi Khawarij yang mengkafirkan pelaku dosa besar. Mereka mengeluarkan dari iman siapapun yang melakukan dosa besar di dunia. Ya. Khawarij dan Mu'tazilah. Bila seseorang melakukan dosa besar, apapun dosa besarnya, maka dia keluar dari iman. Keluar dari iman. Yang Khawarij langsung memasukkan ke dalam zona kekufuran di dunia, sementara Mu'tazilah meletakkannya di antara. Ya, Mu'tazilah meletakkan pelaku dosa besar dari orang yang beriman, dari seorang Muslim, itu berada di tengah-tengah. Keluar dari iman tetapi tidak masuk kepada kekufuran. Di mana dia? Mereka mengatakan ada ideologi mereka, salah satu dari pokok pemahaman mereka adalah fi manzilatin bainal manzilatain. Di dunia berada di tengah-tengah, di tempat di antara kufur dan iman. Mereka sudah memastikan keluar dari iman. Ya, tetapi mereka menyatakan tidak masuk kepada kekufuran, yang hasilnya tetap sama. Ya. Di dunia yang intinya dia tidak beriman lagi dengan dosa besar yang dilakukan. Ya. Itulah perbedaan antara pemikiran Khawarij dengan Mu'tazilah. Mengeluarkan pelaku dosa besar dari iman, yang Khawarij meletakkan langsung di dalam kekufuran, sementara Mu'tazilah meletakkan di tempat di antara dua tempat. Lalu ketika orang ini nanti meninggal dunia, di akhirat apa yang ia dapatkan? Kedua-duanya sepakat masuk neraka. Khawarij dan Mu'tazilah mengatakan dia nanti masuk neraka dan kekal di neraka. Ya, kekal di neraka. Nah, ini yang membuat kita menjelaskan maksud dari finnar, yang membunuh dan yang dibunuh, kata Nabi, di neraka. Di neraka ini menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah apa? Bahwa bila mana mereka ini menghalalkannya, maka kekal di neraka. Bukan karena perbuatan membunuhnya, tetapi karena menghalalkan membunuh yang diharamkan oleh Allah. Yang kedua, bila mana mereka hanya terjerumus kepada dosa membunuh, maka di dalam neraka yang menjadi ancaman Nabi di sini maksudnya, masuk neraka sebagai ancaman, bisa jadi diampunkan oleh Allah, ya, atau dia masuk neraka tetapi tidak kekal di dalamnya. Dan ini bertentangan dengan pemikiran Khawarij dan Mu'tazilah yang tadi telah kita jelaskan. Ada yang berseberangan dengan Khawarij dan Mu'tazilah? Ada, yaitu Murji'ah. Ideologi Murji'ah bahwa mereka mengatakan dosa apapun tidak berpengaruh kepada iman. Ya, iman tetap utuh sebanyak apapun dosa. Ini mereka mengatakan pendapat ini, menjadikan ini sebagai pendapat mereka, bahwa la tadurru ma'al imani ma'siyatun, iman maksiat tidaklah berpengaruh apa-apa terhadap iman. Ya. Walau bagaimanapun banyaknya maksiat, iman tetap utuh. Karena mereka mengeluarkan amal dari iman. Jadi amal itu tidak ada sangkut pautnya dengan iman. Ya. Kama anna la tadurru ma'al imani maksiatun, kama la tanfa'u ta'atu ma'al kufur. Ya. Sebagaimana ketaatan tidak berpengaruh kepada kekufuran. Sebanyak apapun ketaatan seseorang, bila mana dia kufur, maka ketaatannya tidak berpengaruh apa-apa. Inilah kaidah dari ideologi Murji'ah ketika menjelaskan pelaku dosa besar. Ya, sebanyak apapun dosa, maka iman tetap utuh. Kata para ulama, kaedah Murji'ah ini menyamakan antara orang yang paling jahat, yang paling banyak dosa, dengan orang-orang yang saleh. Menyamakan Abu Bakar Siddiq dengan pelaku dosa besar yang bergelimang dengan dosa. Nah, ini akal sehat saja tidak akan mungkin menerima. Samakah antara orang yang saleh di akhir zaman ini dengan Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an? Tidak mungkin sama. Apalagi orang-orang yang jahat, yang paling soleh saja di zaman kita sekarang ini dengan Abu Bakar, tidak mungkin sama. Yang paling soleh di zaman kita ini, ada yang bisa berinfak dengan semua hartanya? Jawabannya tidak. Abu Bakar bisa. Orang yang paling soleh di zaman kita ini, semenjak selesai sholat subuh, sudah sekian banyak ketaatan yang dilakukannya. Sudah dalam keadaan berpuasa, sudah bersedekah, sudah menjenguk orang sakit, sudah mengantar jenazah. Sementara orang soleh di akhir zaman ini, ada yang bisa berbuat demikian hanya dalam durasi yang sangat singkat, bangun tidur sampai selesai sholat subuh. Ya. Antara yang paling soleh itu saja dengan Abu Bakar, saya yakin seorang muslim tidak akan mungkin menyamakannya. Apalagi pelaku dosa. Apalagi pelaku dosa yang banyak kemudian menyamakannya dengan Abu Bakar Siddiq. Sementara kaidah Murji'ah tadi itu konsekuensinya. Kalau maksiat tidak membuat iman terpengaruh apa-apa, tetap utuh, maka samalah orang-orang yang banyak dosa dengan orang-orang yang tidak punya dosa. Ya. Dan ini sangat bertentangan dengan jiwa kita, dengan fikiran yang bersih, pikiran yang murni. Ya, ini yang perlu kita tekankan. Jadi ancaman Nabi, dua orang muslim bila berhadapan dengan saling menghunus pedang, saling hendak membunuh, maka bila mana hasil dari berhadap-hadapannya tadi terbunuh salah satu dari mereka, kedua-duanya terancam neraka. Kedua-duanya terancam neraka. Kata Abu Bakar, qal faqultu aw qila ya Rasulullah. Saya bertanya atau ada yang bertanya yang lain, wahai Rasulullah, hadzal qatilu. Kalau yang membunuh mungkin, kalau yang membunuh diancam neraka. Wajar. Ya. Ini dua orang nih sedang saling bunuh, akhirnya salah satu terbunuh, yang satunya menang. Ancamannya kedua-duanya neraka. Kata Abu Bakar atau sahabat yang lain, kalau yang membunuh jelas masuk diancam neraka karena dia yang membunuh. Tetapi bagaimana yang terbunuh? Kok terancam pula neraka padahal dia yang terbunuh? Ya. Fama balul maqtul. Lalu bagaimana dengan keadaan yang terbunuh? Sudahlah dia korban di dunia, ternyata di akhirat terancam neraka. Ya, sudah jatuh, tertimpa tangga. Ya, sudahlah terbunuh, diancam neraka. Loh, kok bisa? Ya, itu pemikiran Abu Bakar dan para sahabat. Dan kita juga mungkin demikian, berpikiran demikian. Yang membunuh wajar diancam neraka karena telah membunuh. Yang terbunuh kok yang korban juga diancam neraka? Perhatikan apa jawaban Nabi. Qal innahu qad arada qatla sahibihi. Sesungguhnya yang terbunuh itu ketika atau sebelum dibunuh atau sebelum terbunuh, dia kan juga ingin membunuh. Kalau tidak akan pakai pedangnya. Kecuali dia tidak punya senjata apa-apa. Yang satunya yang punya pedang, yang satunya yang memang berambisi untuk menghabisi nyawa kawannya, sahabatnya, temannya. Semuanya satu tenang saja. Ternyata dia korban. Karena dia tidak punya apa-apa dan dia juga tidak membalas. Justru dia yang teraniaya. Ini berbeda. Kalau yang tadi kedua-duanya pegang pedang. Karena yang satu lebih kuat, yang satu lemah. Atau yang satu lebih ahli menggunakan pedang. Nah sehingga yang keduanya korban. Ya. Kedua-duanya diancam neraka karena yang mati ini, yang korban ini juga berniat untuk menghabisi temannya. Cuma karena dia kalah kuat saja atau kalah ahli menggunakan senjata, akhirnya dia yang menjadi korban dan kedua-duanya diancam neraka. Bayangkan bagaimana buruknya akibat permusuhan yang seperti ini. Sekian banyak darah yang tertumpah di tengah-tengah kaum muslimin. Yang membunuh tidak tahu kenapa saya membunuh. Yang terbunuh tidak mengetahui kenapa saya dibunuh. Hanya mungkin karena problem yang sedikit, kendala yang biasa-biasa saja, akhirnya mengorbankan nyawa. Ya. Dan ini masuk dalam ancaman hadis ini waliyadzubillah. Dan itu juga menunjukkan itu tadi terzalimi, beda. Ini yang kedua-duanya pegang senjata. Berhadapan dengan mata yang melalap, wajah merah, semuanya mengucapkan sumpah serapa. Ya. Berhadapan ingin berperang. Kalau yang tadi, kalau membela diri berbeda. Dia tidak punya apa-apa seperti yang di bab sebelumnya. Dia dalam rumahnya. Dalam rumahnya. Kemudian Nabi SAW perintahkan dia sembunyi di dalam rumahnya. Kemudian ketika diserang, didobrak pintunya. Dia juga diperintahkan untuk membela diri, untuk menakut-nakuti, tapi pedangnya sudah tumpul, tidak bisa membunuh, bahkan disuruh menggunakan pedang dari kayu. Ya. Ini semuanya tidak ada niat untuk membunuh. Makanya Nabi mengatakan, dia yang membunuh membawa dosanya dan dosamu. Bab sebelumnya. Faqad ba'a bi'ithmika bi'ithmihi wa ithmika. Dia nanti di akhirat memikul dosanya dan dosamu yang dia bunuh. Ya. Itu beda. Dan membela diri juga ada anjuran karena buat pedang tapi tumpulkan. Pedang yang sudah ada yang tajam itu tumpulkan matanya. Kemudian kalau bisa, kalau memang juga harus ada pedang, sementara pedangmu sudah engkau patahkan karena fitnah, buat pedang dari kayu untuk menakut-nakuti, untuk membela diri. Tetapi bila mana yang datang itu tetap ingin membunuh, maka kalau dia berhasil membunuhmu sementara kamu tidak punya niat untuk membunuh atau menyakitinya, maka dia nanti membawa dosanya dan dosamu. Itu bab yang sebelumnya. Ya, wallahu a'lam. Kita lanjutkan. Mungkin nakra kalam. Fadhal. Ya. Perkataan Nawawi sangat luar biasa, silakan. Wa'lam wa'lam anna ad-dima' allati jarat baina as-sahabati radhiyallahu anhum laysat bidakhilatin fi hadha al-wa'id. Wa madhhab ahli as-sunnah wal-haq إحسان الظن بهم والإمساك عما شجر بينهم وتأويل قتالهم وأنهم مجتهدون متأولون لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا بل اعتقد كل فريق أنه المحق ومخالفه باغ فوجب عليه قتاله ليرجع إلى أمر الله وكان بعضهم مصيبا وبعضهم مخطئا معذورا في الخطأ لأنه باجتهاد والمجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه وكان علي رضي الله عنه هو المحق المصيب في تلك الحروب هذا مذهب أهل السنة وكانت القضايا مشتبهة حتى أن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم تحيروا فيها فاعتزلوا الطائفتين ولم يقاتلوا ولو تيقنوا الصواب لم يتأخروا عن مساعدته رضي الله عنهم. النووي رحمه الله تعالى memberikan uraian yang luar biasa. Ya. Hadisnya kan apabila dua orang Muslim berhadap-hadapan dengan pedang yang terhunus, maka yang berhasil membunuh dan yang bahkan terbunuh itu di neraka. Kata beliau, sebelum yang dibaca tadi, kita ulangi kembali bahwa ancaman neraka untuk kedua-duanya, ya, ancaman neraka untuk kedua-duanya ini dibawakan atau diarahkan kepada orang yang kedua-duanya memang hendak membunuh bukan karena ada alasan-alasan yang syar'i. Ya, ala man la ta'wila lahu wa yakunu qitaluhuma asabiyah. Peperangan atau permusuhan, perkelahian di antara mereka karena asabiyah, unsur duniawi, memperebutkan ini, memperebutkan itu, kedua-duanya ingin menghabisi dan kedua-duanya memang mempersiapkan senjata untuk menghabisi lawannya. Ah, ini yang masuk dalam konteks hadis. Ya, kemudian seperti yang tadi kita katakan, bila mana memang terancam neraka, maka maksudnya dosa, ya, dosa yang dilakukannya membuat dia berhak masuk neraka. Tetapi apakah harus masuk neraka? Bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia bertobat, ya, sebelum meninggal dunia bagi yang membunuh. Yang terbunuh bisa jadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dengan perbuatan mereka itu mereka berhak masuk neraka. Ya. Kemudian kata Nawawi, hadza madhhabu ahli al-haq. Itulah mazhabnya al-haq, itu ahlu sunnah wal jamaah, berada di tengah-tengah di antara dua pendapat yang tadi telah sempat kita sampaikan, Mu'tazilah dan Khawarij di satu sisi, kemudian lawannya Murji'ah. Ya, Mu'tazilah dan Khawarij tidak membiarkan seorang pelaku dosa besar pun kecuali mengeluarkan dari iman. Sementara Murji'ah sama sekali tidak mengeluarkan dari iman dan bahkan imannya tetap sempurna. Dosanya tidak berpengaruh apa-apa terhadap imannya. Sementara Ahlu Sunnah wal Jamaah tidak, berada di tengah-tengah. Kemudian yang tadi dibacakan, An-Nawawi ingin memahamkan kita jangan sampai berpraduga atau berprasangka buruk atau justru mencocok-cocokkan hadis ini kepada kejadian di zaman sahabat. Berarti peperangan di antara dua sahabat ini masuk dalam peperangan di antara dua kelompok sahabat, termasuk dalam hadis ini. Mereka semua terancam neraka. Ya. Sebenarnya kata beliau, bahwa darah, ketahuilah bahwa darah yang tumpah dengan disebabkan kejadian di antara para sahabat, allati jarat bainas sahabah radhiyallahu ta'ala anhum, yaitu peperangan Jamal, ya, peperangan Jamal ini peperangan unta, yang maksudnya adalah dinamakan dengan keadaan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu menggunakan unta dalam peperangan, dia yang memimpin langsung peperangan tersebut. Ya. Melawan siapa? Melawan Ali bin Abi Thalib. Ya, dengan bala tentaranya. Tentu pasti ada yang gugur, ada yang meninggal dunia. Lalu bagaimana sikap kita terhadap kejadian itu? Sementara Nabi mengatakan kedua-duanya diancam neraka. Ya, kedua-duanya diancam neraka. Kata beliau, darah yang tumpah dalam kasus itu tidak sama sekali masuk ke dalam konteks hadis ini. Ya, kata beliau, laisat bidakhilatin fi hadzal wa'id. Tidaklah termasuk ke dalam konteks hadis ini, di luar. Wa madhhabu ahli sunnati wal haq ihsanul dhanni bihim. Madhab ahlu sunnah, dan yaitu madhab yang hak, pokoknya dasarnya adalah berprasangka baik kepada sahabat, ihsanul dhanni bihim. Kemudian wal imsaku amma syajara bainahum, menahan diri dari membahas-bahas, mengupas-ngupas, ya, tentang apa yang terjadi di antara mereka dari pertikaian atau dari peperangan. Tidak usah dibahas-bahas. Ya. Kalau sudah mencari, menelusuri, sehingga nanti akan hasilnya akan membuat kita memuji satu pihak dan sekaligus mencela pihak yang kita anggap bersalah. Seperti contoh yang pernah saya sampaikan, seseorang yang sangat membenci Muawiyah. Ya, sangat membenci Muawiyah radhiyallahu taala anha. Ya, radhiyallahu taala anhu. Ya. Jadi prinsip dasar ahlu sunnah wal jamaah yaitu berprasangka baik kepada para sahabat, kemudian menahan diri dari memperbincangkan, membahas-bahas seputar kejadian yang terjadi di antara mereka dari peperangan, karena kalau ujung-ujungnya adalah untuk memuji sepihak dan mencela pihak yang dianggap bersalah, maka ini tidak dibenarkan. Ya. Wa ta'wilu qitalihim, nah ini juga termasuk prinsip ahlu sunnah, menta'wil perperangan yang terjadi di antara mereka bahwa disebab itu terjadi karena ijtihad. Ya. Wa annahum mujtahiduna muta'awwilun. Mereka berperang karena ijtihad. Dan mereka menta'wil bukan karena asabiyah, bukan karena benci, dendam, kesumat, dan haus darah, sama sekali bukan. Tetapi karena ijtihad. Ya. Lam yaqsudu ma'siyatan wala mahdad dunya. Bukanlah tujuan mereka semata-mata berbuat membunuh, atau mencari atau ambisius terhadap dunia. Ya, untuk mengumpulkan harta rampasan perang, merebut kekuasaan, merebut kepemimpinan, sama sekali bukan itu tujuan mereka. Bal i'taqada kullu fariqin annahu al-muhiq wa mukhalifahu baghin. Justru setiap pihak dari mereka meyakini bahwa mereka berada di atas kebenaran, membela kebenaran, sementara lawannya menyalahi atau telah berbuat semena-mena, memberontak. Fawajaba alaihi qitaluhu. Lalu dia mengambil pendapat wajib diperangi. Karena memang Nabi menyuruh bila mana urusan kalian berada di satu kepemimpinan, kemudian ada yang merongrong keamanan, perangi. Nah inilah yang menjadi dasar mereka, dan akhirnya mereka memerangi. Terjadilah peperangan di tengah di antara para sahabat. Kemudian liyarji'a ila amrillah, diperangi bukan karena ingin menghabisi, menumpahkan, membunuh, menumpahkan darah atau membunuh, tetapi agar ia kembali kepada agama Allah. Ya. Wa kana ba'duhum musiban wa ba'duhum mukhti'a ma'dzuran. Nah, ini yang perlu kita pahami, bahwa dari perpecahan, perperangan yang terjadi di antara para sahabat, kita harus yakin bahwa sebagian mereka benar. Salah satu dari kedua belah pihak berada di atas kebenaran, yang satu lagi salah. Ya, tidak kedua-duanya benar. Yang satu benar, yang satu salah. Yang salahnya apa yang salahnya punya uzur, karena dia bukan tujuannya sekedar membunuh, sekedar menumpahkan darah, tetapi ada ta'win. Maka yang salah ada uzur, li'annahu bijtihad, karena dia berperang karena ijtihadnya. Wal mujtahidu idza akhta'a la itsma la alaihi. Seorang mujtahid bila mana salah ijtihadnya, dia tidak berdosa. Nabi yang menjelaskan demikian. Idza hakama al-hakimu fajtahada fa asaba falahu ajrani, wa idza hakama fajtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid wa khata'uhu maghfur. Ya. Seseorang bila mana hendak memutuskan suatu hukum dan dia bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kebenaran, ternyata memang benar keputusannya, ijtihadnya, hukumnya, maka dia mendapat dua pahala. Pahala benar dan pahala bersungguh-sungguhnya dia mencari kebenaran. Bila mana dia melakukan, menetapkan hukum, keputusan, lalu bersungguh-sungguh untuk sampai kepada kebenaran, ternyata salah, maka dia dapat berapa pahala? Satu pahala sementara salahnya itu diampuni oleh Allah. Nah, itulah pandangan kita kepada kejadian yang terjadi di antara para sahabat. Jangan sampai rusak cara pandang kita kepada sahabat gara-gara peperangan tersebut. Kita husnul dzan saja, kemudian mengatakan mereka semuanya mujtahid, mencari kebenaran, memutuskan bahwa ini memerangi, ini saya akan perangi, yang itu mengatakan saya perangi karena ijtihad, dan selama mereka berijtihad, mereka tidak lepas dari pahala. Bila mana benar, maka dia dua pahala. Bila mana ternyata ijtihadnya salah, dia dapat satu pahala ijtihad, sementara salahnya diampuni oleh Allah SWT. Sementara kita tidak punya pahala apa-apa. Ya. Lalu kita berburuk sangka kepada para sahabat, dan bahkan merendahkan sahabat. Loh, kok bisa begitu? Padahal mereka sahabat-sahabat Nabi. Loh, kenapa? Ini kan istri Nabi, itu menantu Nabi. Ini benar-benar tidak bisa masuk akal orang-orang seperti ini. Seakan-akan mereka orang biasa. Mereka adalah para sahabat Nabi SAW. Tidak mungkin cara pandang kita seperti itu. Jangan sampai kurang pemuliaan kita kepada para sahabat lantaran kejadian yang terjadi. Bagaimana cara agar tidak kurang? Yang pertama tadi ihsanul dhan, yang kemudian jelaskan bahwa mereka semuanya berijtihad, dan jangan sampai kita mencari-cari yang ini salah untuk memberi penilaian. Oh, yang ini salah, yang ini benar. Kemudian kita katakan yang salah begini, yang benar begini. Kita lecehkan yang salah, kita agung-agungkan yang benar. Ini bukan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang kejadian yang terjadi di antara para sahabat. Kemudian kata An-Nawawi, ya. An-Nawawi memutuskan, karena memang setelah lama setelah itu baru para ulama mengetahui bahwa Ali radhiyallahu ta'ala anhu di pihak yang benar. Kata beliau, wa kana Aliyun radhiyallahu anhu huwal muhiqqul musib. Dia yang berada di pihak yang benar. Ya, dia yang berada di pihak yang benar, sementara yang memeranginya salah. Ini penjelasan dari An-Nawawi. Hadza huwa madhhabu Ahlussunnah. Inilah mazhabnya Ahlussunnah. Kemudian dia tegaskan lagi bahwa wakanatil qadaya mustabiha. Ketika itu di mata para sahabat yang lain itu benar-benar mustabihat. Tidak tahu mana yang benar, mana yang salah. Kapan baru tahu Ali berada di pihak yang benar? Itu setelah terjadi. Di saat kejadiannya, maka para sahabat terbagi tiga. Yang pertama yang benar-benar melihat Ali di pihak yang benar sehingga mereka membela Ali. Dan ada yang sama sekali tidak mengetahui apakah Aisyah atau Muawiyah di pihak yang benar atau Ali di pihak yang benar, sehingga mereka tidak mau terjatuh ke dalam kancah peperangan tersebut dan i'tazalu ta'ifataini, tidak memihak kepada salah satu dari kedua kelompok tersebut, termasuk yang di sini Abu Bakrah. Abu Bakrah tidak memihak, Ibnu Umar juga tidak memihak. Ya. Tidak masuk kepada salah satu dari dua kelompok. Walam yuqatilu. Tetapi ada yang benar-benar yakin dari awal bahwa Ali di pihak yang benar, ya, sehingga mereka tidaklah memiliki waktu atau menunda-nunda untuk membantunya, menunda-nunda waktu untuk menolong Ali bin Abi Thalib. Dan ada yang memang memihak yang Muawiyah atau memihak kepada ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kalau mereka tidak nampak oleh mereka mana yang benar mana yang salah dalam fitnah tersebut, sementara mereka yang ahlul ilmi memiliki ilmu yang sangat mendalam, ahli ibadah, sangat bertakwa, bagaimana nih keadaan kita sekarang? Ya. Dan sekian banyak bendera-bendera permusuhan yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin, seorang muslim melihat saudaranya sebagai musuh yang hendak, yang mesti dia tumpahkan darahnya. Dan dengan modus agama terkadang, dengan modus ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Itu uraian dari An-Nawawi rahimahullahu taala. Kita lanjutkan hadis berikutnya 7205. قال رحمه الله تعالى وحدثناه أحمد بن عبدة الضبي قال حدثنا حماد عن أيوب ويونس والمعلى بن زياد عن الحسن عن الأحنف بن قيس عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. حديث yang sama dibawakan kembali oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dengan sanad yang lain atau dengan jalur sanad yang lain. 7206. Qala rahimahullahu taala wa haddathani Hajjaj ibn Sya'ir qala haddathana Abdul Razzaq min kitabih qala akhbarana Ma'mar an Ayyub bi hadha al-isnad nahwa hadith Abi Kamil an Hammad ila akhirih. Ya, masih hadis yang sama, hadis Abi Bakrah Nufai ibn al-Harith radhiyallahu taala an, dibawakan oleh Imam Muslim dari jalur sanad yang lainnya. Ada di sini catatan atau faedah periwayatan hadis yang dilakukan oleh para ulama hadis terkadang dengan ungkapan langsung, ya, dengan ungkapan dia yang mengatakan haddatsani fulan an fulan an fulan an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qal, misalnya dengan membacakan. Dan ada penyampaian hadis ini dengan membaca kitabnya. Tapi dia tidak membaca. Misal saja dia yang membacakan kitabnya bukan dengan hafalannya, tetapi dia membacakan dari kitab yang hadis yang dia telah kumpulkan, atau ada orang lain yang membacakan kitab tersebut. Dia tidak berbicara sama sekali. Dia mendengar ini kitab hadis yang dia kumpulkan dibaca oleh asistennya misalnya, murid yang terdekat. Nanti para pencari hadis itu mendengarkan bacaan orang tadi dan mereka tahu bahwa yang dibaca adalah hadis guru yang sedang duduk tersebut. Maka nanti mereka meriwayatkan kepada yang lain seperti yang di sini. Haddatsana Abdul Razzaq min kitabihi. Ya. Abdul Razzaq menyampaikan kepada kami dari kitabnya, bukan dari hafalan tetapi dari kitab beliau. Abdul Razzaq As-San'ani. Ya. Bisa jadi dari kitabnya Al-Musannaf. Dia seorang perawi hadis, ya. Dari kitabnya Al-Musannaf. Al-Musannaf kumpulan hadis-hadis yang di dalamnya di situ ada juga atsar, yaitu riwayat-riwayat dari para sahabat, dari tabi'in. Ya, di samping hadis-hadis Nabi yang beliau bawakan dalam kitabnya, dia juga membawakan perkataan para sahabat, perbuatan para sahabat, perkataan tabi'in, ya, dan perbuatannya. Dan di antara referensi atsar, kita bedakan antara hadis dengan atsar, padahal sebenarnya maknanya sama. Hadis adalah untuk hadis-hadis Nabi saja, sementara atsar lebih umum. Atsar ini bisa jadi bukan dari hadis Nabi tetapi dari perkataan sahabat. Nah, di mana referensi rujukannya kalau kita dapatkan misalnya berkata Ibnu Umar atau berkata Ibnu Abbas. Mencarinya salah satu referensinya adalah kitab ini. Kitabnya Abdul Razzaq As-San'ani yaitu Al-Musannaf. Ada kitab yang judulnya sama yaitu Al-Musannaf li Abi Bakar Ibnu Abi Syaibah. Ya. Ada kitab yang judulnya sama, karangan yang lain, dan kedua-duanya isinya hampir sama, yaitu menjelaskan hadis-hadis Nabi dan juga atsar as-sahabah wa tabi'in. Ya. Itu faedah. Kita lanjutkan hadis berikutnya 7207. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة قال حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن ربيعي بن حراش عن أبي بكرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا المسلمان حمل أحدهما على أخيه السلاح فهما على جرف جهنم إنك على فهما على فهما على جرف فهما على جرف جهنم فإذا قتل أحدهما صاحبه دخلاها جميعا. مسيح حديث أبو بكر رضي الله تعالى عنه Nufay ibn al-Harith yang dibawakan oleh Imam Muslim di sini dengan lafaz yang agak sedikit berbeda. Kalau yang pertama idzal taqal muslimani bi sayfayhima fal qatilu wal maqtulu finnah. Kalau di sini lafaznya ada berbeda. Idzal muslimani, tidak ada iltaqa. Idzal muslimani, apabila dua muslim hamala ahaduhuma ala akhihi, salah satu dari keduanya mengangkat senjata untuk saudaranya, maksudnya untuk membunuh saudaranya, ya, hamala ala akhihi silah, mengangkat senjata untuk membunuh saudaranya, fahuma, maka kedua-duanya, kedua-dua muslim tadi, yang kita dengarkan dari bacaan tadi adalah ala, ya. Kalau yang di dalam kitab kita ini fi, ya, perbedaannya yang tadi adalah ala, di sini fahuma fi. Ya. Dan kalau kita cocokkan dengan Al-Quran, dia pakai ala. Fahuma ala jurfi jahannam. Ya. Ya. Fahuma ala jurfi jahannam. Pakai ala. Walaupun kita belum tahu pasti ya mana lafaz yang diriwayatkan, tetapi yang lebih mendekati adalah dengan lafaz ala. Fahuwa ala jurfi jahannam. Jurfi pinggiran jurang. Pinggiran. Pinggir. Ya. Jurfi pinggir. Dan dalam riwayat lain ada ala harf. Ya. Bukan jim tetapi ha. Ala harfi sama artinya. Harfun dengan jurfun sama pinggir, berarti dia, mereka berdua berada di pinggir neraka jahannam. Ini ancamannya. Yang kedua-duanya berada di pinggir neraka jahannam. Fa idza qatala, jadi mereka berdua itu yang sedang berkelahi tersebut berada di pinggir neraka jahannam. Ya. Fa idza qatala ahaduhuma sahibahu dakhalaha jami'an. Bila mana salah satu dari keduanya berhasil membunuh saudaranya, maka kedua-duanya masuk. Kalau tadi berada di pinggir, saat terkecamuknya perkelahian dengan pedang, ya, dengan senjata yang membunuh, ketika salah satu berhasil membunuh, maka kedua-duanya terancam masuk neraka. Dakhalaha jami'an. Kedua-duanya masuk ke dalam jahannam. Ini sangat tegas dan sangat keras dari hadis sebelumnya. Ya. Ketika berkelahi, berperang, kedua-duanya berada di pinggir jahannam, sementara ketika salah satu dari kedua berhasil membunuh saudaranya, kedua-duanya masuk ke dalam neraka jahannam. Persis dengan hadis sebelumnya. Wallahu a'lam. Kan kita lanjutkan 7208. قال رحمه الله تعالى وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان وتكون بينهما مقتلة عظيمة ودعواهما واحدة. Ini sudah pindah ke hadis yang baru, yaitu hadis Abu Hurairah Abdurrahman ibn Sakhar ad-Dawsi radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sahifat Hammam. Di sini diriwayatkan dari Sahifat Hammam Ibnu Munabbih. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, "La taqumus sa'atu hatta taqtatila fi'atani azimatani." Tidak akan tegak hari kiamat sehingga dua kelompok besar saling berperang. Hatta taqtatila fi'atani azimatan. Ya, ini yang pertama dari hadis. Berita ghaib itu berita tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang disampaikan oleh Nabi. Hari kiamat tidak akan terjadi sehingga ada dua kelompok besar saling berperang. Ya. Dan para ulama ada yang menjelaskan ini peperangan yang terjadi antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala karena anhuma. Karena pasukan mereka berdua adalah pasukan yang besar. Ya. Dari penduduk Syam yaitu Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib membawa pasukan besar juga dan kedua-duanya berperang. Ini yang pertama yang dimaksud. Kemudian selanjutnya dari peperangan yang terjadi di tubuh kaum muslimin, kedua-duanya muslim dengan jumlah yang besar. Kemudian watakunu bainahuma maqtalatun azimah. Dan terjadilah peperangan yang sangat dahsyat antara keduanya. Dan tidak nampak mana yang kalah, mana yang menang. Makanya di antara yang dijelaskan ulama ketika perang Siffin ini, para sahabat yang ikut serta, baik di pihak Ali maupun di pihak Muawiyah, terutama di pihak Ali, mengatakan, loh, kita sudah berhari-hari berperang. Sudah waktu yang lama, korban sudah banyak yang jatuh, tetapi tidak nampak mana yang menang, mana yang kalah. Ya, tidak nampak. Mana yang menang, mana yang kalah. Dan mereka juga merasakan peperangan sebelum-sebelumnya, tetapi mereka melihat kemenangan ya di pihak mereka walau dengan waktu yang sangat cepat. Ya. Dan penyebabnya adalah kedua-duanya, kedua kelompok itu orang-orang yang beriman. Ya. Ini yang di Allah tidak akan mungkin memenangkan yang satu, mengalahkan yang kedua. Allah akan memenangkan orang-orang yang menolong agamanya. Sementara mereka, kedua-duanya merasa bahwa mereka menolong agama Allah Subhanahu Wa Taala sehingga tidak nampak. Dan ini yang dimaksud dengan watakunu bainahuma maqtalatun azimah. Berhari-hari berperang tetapi tidak nampak mana yang kalah dan mana yang menang. Korban sudah berjatuhan. Kemudian yang kedua, yang ketiga dari tanda-tanda ini adalah wada'wahuma wahidah. Seruannya satu, yaitu kedua-duanya ingin ihqaqal haq untuk merealisasikan mencapai tujuan yang benar. Ya, Ali merasa dia berada di kebenaran, akan mencapai kebenaran, akan dia pertahankan diri kepada siapapun pemberontak. Sementara Muawiyah merasa dia berhak untuk mencari pembunuh Utsman radhiyallahu taala anhum. Ya, jadi kedua-duanya keinginannya cuma ihqaqul haq, bukan haus darah, bukan benci dan ingin menghabisi kawan saudara, ya. Tetapi ingin sampai kepada kebenaran, ingin mencari kalau Ali ingin melawan siapapun yang memberontak kepadanya, sementara Muawiyah ingin mencari siapa pembunuh Utsman untuk ditegakkan hukum Allah. Nah, ini yang menyebabkan dakwah yang dijelaskan oleh Nabi bahwa seruan mereka sama, bukan seruan jahiliyah. Nah, berarti ada tiga ciri ya dari peristiwa ini, yaitu kedua pasukan itu pasukan yang sama-sama besar. Kemudian yang kedua, peperangan yang terjadi di antara mereka adalah peperangan yang berkecamuk, yang sangat dahsyat. Kemudian yang ketiga, seruan dan benderanya sama. Ya. Nah, ini yang fitnah. Ini yang akan terjadi sebelum hari kiamat. Ya, ini yang terjadi sebelum hari kiamat. Wallahu'alam. Terakhir, 7209. Qala rahimahullahu ta'ala haddathana Qutaybah bin Sa'id. Qala haddathana Ya'qub, Ya'ni ibn Abdurrahman. عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يكثر الهرج. قالوا وما الهرج يا رسول الله؟ قال القتل القتل. حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه kembali dibawakan oleh Imam Muslim dengan bunyi yang berbeda. Sanadnya tentu sanad yang baru dari Suhail bin Abi Salih, dari Abu Hurairah, dari Suhail dari ayahnya ya. Salih dari Abu Hurairah radhiyallahu taala an, bahwa Nabi SAW bersabda la taqumus saah, tidak akan terjadi kiamat hatta yakthural harju, sehingga banyak terjadi al harju ya, sehingga terjadi banyak al-harju. Qalu, para sahabat bertanya, wa mal harju ya Rasulullah, apa al-harju itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qala al-qatlul qatlu, al-harju itu membunuh membunuh atau pembunuhan pembunuhan. Jadi tidak akan tegak hari kiamat sampai banyak terjadi pembunuhan pembunuhan ya, yang disebabkan oleh peperangan atau bunuh membunuh satu sama satu ya, kelompok per kelompok kecil atau pasukan yang besar, ini akan terjadi sebelum hari kiamat. Dan ya, tanda-tanda ini sudah banyak nampak oleh kita, banyaknya pembunuhan, mudahnya orang membunuh ya, mudahnya melayangkan nyawa orang ya, ini merupakan tanda-tanda kiamat. Dan perlu kita catat bahwa tanda-tanda kiamat itu bukan semuanya tercelah, bukan semuanya adalah dosa, tetapi ada di antara tanda-tanda itu yang merupakan dosa besar seperti ini, yaitu membunuh. Dan ini dosa besar, di samping dia tanda hari kiamat, dia juga dosa besar. Kemudian ada di antara tanda hari kiamat itu yang tidak dosa sama sekali, banyaknya jumlah perempuan dari laki-laki. Dosa? Tidak ya. Banyaknya jumlah perempuan dari laki-laki atau banyaknya budak-budak wanita melahirkan tuannya, seperti yang dikabarkan oleh Nabi, maksudnya terjadi banyaknya perbudakan, kemudian budak wanita digauli oleh majikannya, oleh tuannya, sehingga melahirkan, dan anak budak terwanita tersebut kan anak tuannya, dan dia merdeka. Dan ini sudah terjadi lama, dan itu bukanlah sebuah hal yang tercela. Ya, ini menunjukkan bahwa tanda hari kiamat itu tidak semuanya tercela dan tidak semuanya dosa. Dan yang kita bahas sekarang ini dari tanda hari kiamat adalah dosa, kecuali ya, kecuali peperangan besar yang terjadi di tengah-tengah sahabat seperti yang diuraikan oleh An-Nawawi, itu sama sekali tidak masuk dalam konteks dosa, karena mereka kedua yang salah saja diampuni dosanya dan mereka tetap dapat pahala satu, apalagi yang benar. Jadi tidak ada hubungannya dengan dosa. Tetapi kalau seandainya hadis yang terakhir tadi, banyaknya orang membunuh, banyaknya pembunuhan, ini lebih banyak dosanya. Karena terkadang orang membunuh lantaran ingin apa? Merampas harta orang. Sudahlah tujuannya merampas harta orang. Ya. Kemudian untuk dapat harta tersebut dia membunuh. Mudah dia membunuh. Atau karena ingin menutup aibnya atau menutup kesalahannya agar tidak tersebar, maka saksi mata dihabisinya. Hanya karena orang itu tahu bahwa dia berbuat salah, berbuat dosa besar, berbuat kesalahan yang fatal yang membuat dia akan berada dalam jeruji nantinya di penjara, maka yang melihat itu dia habisi untuk menutupi aibnya. Mudah orang membunuh. Sangat mudah membunuh. Dan ini tanda hari kiamat yang sangat tercela dan pelakunya terancam neraka. Pelakunya terancam neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari dosa-dosa besar, sebagaimana juga semoga Allah melindungi kita dari dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil, dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menerima amal ibadah kita dan melindungi kita dari penyimpangan-penyimpangan agama. Wallahu taala alam. InsyaAllah kita akan lanjutkan ke bab berikutnya pada kesempatan yang akan datang. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am.